Yang aku tahu bahwa kamulah yang ada di dalam setiap doaku. Meminta padanya agar kebersamaan dapat tercipta untuk aku dan kamu. Selalu berharap engkau membukakan hatinya untukku. Tidak memaksa apalagi mengharuskan. Sebab aku tahu, semua ketetapan yang kau tetapkan adalah yang terbaik untukku. Namun jika ternyata dia yang menjadi pilihanmu untukku, tak kuasa ku akan menumpahkan tangisan kebahagiaan penantianku. Aku akan selalu berdoa, semoga itu kamu, dan tetap kamu. Namun jika kenyataan berkata tidak, aku mohon damaikanlah hatiku dengan ketentuanmu.